rasa sudut bibirnya, kering matanya begitu mempesona. Haruskah diri tersiksa cintanya yang tumbuh selalu di dalam jiwaku kasih. Namun kini tiada.